بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimanillah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam Al-Quranul Karim ada satu surat yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Andaikan Allah tidak menurunkan satu hujjah atas makhluknya kecuali surat ini, maka sudah mencukupi bagi mereka. Apa makna ucapan Imam Syafi'i di sini? Kata para ulama, maknanya adalah, andai surat ini saja Allah turunkan untuk menjelaskan semua kewajiban kita secara global, maka itu sudah cukup. Dan dalam riwayat yang lain, Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Law tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athum." Andaikan manusia mentadabburi surat ini, maka itu akan mencukupi bagi mereka. Surat apakah itu jemaah sekalian? Itulah surat Al-Asr. Sebuah surat yang hanya terdiri dari 3 ayat. Sangat pendek, sangat singkat sekali. Tetapi kalau kita renungkan, kita tadabburi, kita pelajari makna dan kandungan di dalamnya, sudah tercakup di dalam surat ini seluruh kewajiban kita secara global. Surat ini dimulai dengan sebuah sumpah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr." Demi masa. Para ulama menjelaskan, apabila Allah menyebutkan nama makhluknya dalam sumpahnya, menunjukkan makhluk itu adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang perlu kita perhatikan. Maka di sini Allah bersumpah dengan menyebut nama waktu, karena memang waktu dalam hidup kita sangat penting sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu qadama 'abdin min 'indi rabbih yaumal qiyamah hatta yus'ala an khamsin: an umrihi fi ma afnah, wa an shababihi fi ma ablah, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqah, wa madza amila fi ma 'alimah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba dari hadapan Allah pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama tentang umurnya, kemana dia habiskan. Yang kedua tentang masa mudanya, kemana dia gunakan. Yang ketiga dan keempat tentang hartanya, dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan. Kemudian yang kelima, apa yang telah dia amalkan terhadap ilmu yang sudah dia ketahui. Maka jemaah sekalian, perhatikanlah dari 5 pertanyaan yang Allah akan minta pertanggungjawaban kita kelak pada hari kiamat, 2 terkait dengan waktu. 2 terkait dengan waktu. Pertama, waktu seluruh kehidupan kita secara umum, an umrihi fi ma afnah, tentang umur kita, kemana kita habiskan. Artinya apa jemaah sekalian? Setiap detik kehidupan yang kita lalui di dunia ini akan Allah minta pertanggungjawabannya, kemana kita gunakan. Apakah untuk taat kepada Allah, ataukah untuk maksiat, ataupun untuk kehidupan yang sia-sia belaka. Kemudian yang kedua, Allah akan tanyakan lagi waktu muda secara khusus. Jadi 2 waktu ditanya. Pertama ditanya secara keseluruhan, yang kedua ditanya waktu muda secara khusus. Kenapa secara khusus jemaah sekalian? Karena waktu muda itu adalah yang paling banyak Allah anugerahkan kenikmatan kepada kita. Sehingga perlu dimintai pertanggungjawaban secara khusus. kemana kita gunakan, kemana kita habiskan masa muda kita. Jadi inilah hikmahnya mengapa Allah bersumpah dengan menyebut demi masa untuk mengingatkan kita. Waktu dalam kehidupan kita ini sangat penting sekali. Makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, wahai anak Adam, engkau pada hakikatnya hanyalah kumpulan waktu. Setiap berlalu waktu dari hidupmu, berlalu pula sebagian dari dirimu. Semakin melalui waktu dalam hidup kita, berarti semakin habis hidup kita, mendekati kematian kita. Ya. Tetapi jemaah sekalian, ulama juga menjelaskan, Allah boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluknya. Dalam Al-Quran sering kita dapatkan, Allah bersumpah demi masa, demi waktu, demi waktu duha, demi waktu fajar, demi malam yang 10, dan seterusnya. Itu semuanya adalah makhluk. Dan itu khusus bagi Allah. Allah boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluknya. Adapun makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Bahkan orang yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, itu termasuk kategori dosa syirik, walaupun disebut syirik kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak." Siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka dia telah melakukan kekafiran atau kesyirikan. Ulama menjelaskan maksudnya adalah syirik kecil, yaitu syirik di dalam lafaz. Iya. Jadi kita enggak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluknya. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Jamaah sekalian, kalimat ini di dalamnya dalam bahasa Arab memiliki dua kata penguat. Pertama huruf inna, yang kedua huruf lam. Inna al-insana. Kemudian lam pada lafi khusr. Dua kata ini atau dua huruf ini dalam bahasa Arab disebut harfu taukid. Huruf untuk menekankan ucapan. Artinya ini ucapan penting. Ya, bukan biasa-biasa saja tapi penting, sehingga perlu disebutkan padanya huruf penekan. Dan lengkapnya dalam dua ayat ini terdiri dari tiga kata penekan. Yang pertama sumpah, yang kedua huruf inna, yang ketiga huruf lam. Ini dari sisi bahasa Arab, dari segi bahasa Arab. Artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan kepada kita sesuatu yang sangat penting sekali. Sehingga bukan hanya satu kata penekan, bukan hanya dua, sampai tiga kata penekan. Untuk apa jemaah sekalian? Untuk menyampaikan apa Allah gunakan tiga kata penekan ini? Untuk menyampaikan al-insan fi khusr. Manusia berada dalam kerugian. Kemudian dalam kata al-insan, alif lam di sini, kata para ulama, disebut alif lam al-istighraq. Alif lam untuk memberikan cakupan. Artinya apa? Mencakup seluruh jenis manusia, tidak ada pengecualian. Itu dari makna bahasa Arab. Kalau kita pelajari dari penjelasan ulama ahli bahasa Arab, sudah dapat dipahami. Di sini dikatakan al-insan, manusia. Manusia seperti apa? Enggak ada pengecualian. Semuanya. Laki-laki maupun wanita. Kemudian seorang pejabat ataupun rakyat biasa, pemimpin maupun yang dipimpin, kaya maupun miskin, semuanya. Tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Semuanya benar-benar berada dalam kerugian. Demi masa. Sungguh benar-benar manusia berada dalam kerugian. Apa arti kerugian itu jamaah sekalian? Ulama ahli tafsir menjelaskan kerugian itu adalah kesesatan di dunia dan azab di akhirat. Maka di dalam ayat ini terkandung peringatan yang sangat keras bagi setiap manusia. Allah ingatkan manusia itu semuanya tersesat dalam kehidupan dunia, tidak mendapatkan petunjuk. Dan kelak pada hari kiamat akan diazab. Itu yang dimaksud dengan merugi. Dan itulah kerugian terbesar. Dan itulah kerugian yang hakiki. Adapun rugi hanya dunia saja, rugi harta, itu kerugian yang ringan. Tetapi di sini adalah kerugian yang besar, kerugian yang dahsyat, tersesat dalam kehidupan dunia, dan lebih dahsyat lagi akan mendapatkan azab di akhirat kelak. Baru kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian. Siapa yang tidak merugi? Allah jelaskan kepada kita di dalam ayat berikutnya 4 sifat yang harus dimiliki oleh setiap insan agar selamat dari kerugian. Siapa yang tidak memiliki satu dari 3 sifat ini, maka dia akan merugi. Kalau dia tidak punya 2, kerugiannya lebih besar. Kalau dia tidak punya lebih daripada itu, atau bahkan tidak punya semuanya, maka dialah orang yang merugi terbesar. Apa saja itu jemaah sekalian? Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka inilah kunci pertama, sifat pertama yang harus kita miliki agar selamat dari kerugian, yaitu menjadi orang-orang yang beriman. Apa yang dimaksud dengan keimanan di sini? Maksudnya adalah mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Yang paling utama adalah rukun iman. Dan yang paling utama lagi adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu beriman bahwasannya Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang terus-menerus mencurahkan kenikmatan kepada kita. Dan Allah yang menguasai seluruh makhluknya dan mengatur seluruh makhluknya. Ini namanya beriman terhadap rububiyah Allah. Kemudian setelah itu beriman bahwasannya hanya Allah satu-satunya yang patut disembah. Ini namanya beriman terhadap uluhiyah Allah. Kemudian beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini yang dimaksud dengan keimanan. Mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Apa yang Allah wajibkan untuk diimani? Jawabannya adalah seluruh ajaran Islam. Seluruh ajaran Islam Allah wajibkan untuk kita imani dan amalkan. Tetapi ada yang paling mendasar, yaitu rukun iman yang 6. Dan yang lebih mendasar lagi adalah keimanan kepada Allah yang mencakup 3 pokok keimanan. Pertama, beriman kepada rububiyah Allah. Maksudnya adalah beriman terhadap perbuatan-perbuatan Allah. Bahwa kita yakin hanya Allah yang satu saja yang melakukan perbuatannya. Tidak ada yang bersekutu bersamanya. Tidak ada yang membantunya. Dan tidak ada yang bersaing dengannya. Contohnya apa perbuatan Allah? Mencipta, memberi rezeki, menganugerahkan kenikmatan. Menguasai alam ini, mengatur alam ini. Ini namanya beriman terhadap rububiyah. Kemudian yang kedua, beriman terhadap uluhiyah Allah. Yaitu meyakini hanya Allah satu-satunya yang patut untuk disembah. Dan inilah hakikat kalimat La ilaha illallah. Disinilah hakikat kalimat La ilaha illallah. Yang artinya adalah La ma'buda haqqun illallah. Mengimani tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian yang ketiga, beriman terhadap setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian jemaah sekalian, ulama menjelaskan, ini sifat yang pertama, agar selamat dari kerugian, yaitu menjadi orang-orang yang beriman. Dan untuk menjadi orang-orang yang beriman, dengan keimanan yang benar, itu tidak mungkin tanpa menuntut ilmu agama. Oleh karena itu, pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini, kewajiban mempelajari ilmu agama. Betapa banyak orang yang tersesat dalam iman, dia pikir dia sudah beriman, padahal dia sesat. Kenapa? Karena berimannya cuman ikut-ikutan. Karena berimannya cuman hasil warisan. Karena berimannya hanya ikut banyak orang saja. dia tidak belajar bagaimana seharusnya beriman. Dari mana kita pelajari, jemaah sekalian? Tidak lain dari wahyu yang Allah turunkan, yang telah dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian masih berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah, Al-Qur'anul Karim, dan sunnah nabinya atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga harus dipahami dengan pemahaman yang benar yang disebut dengan istilah pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya. Jadi harus belajar, harus menuntut ilmu agar keimanan kita menjadi benar. Betapa banyak orang yang tersesat tapi merasa benar, ini bahaya. Mungkin saya bisa berikan contoh, ada sebagian orang yang mengaku muslim lalu kemudian melakukan aksi-aksi terorisme, aksi-aksi pengoboman. Mereka melakukan aksi teroris, tapi mereka anggap itu adalah satu amal kebaikan. Subhanallah. Ya. Tapi jemaah sekalian, itu masih lebih mending. Ada yang lebih parah lagi. Melakukan dosa terbesar, yaitu dosa kesyirikan. Mempersekutukan Allah. Menyembah selain Allah. Tapi dia mengira dia sedang melakukan amal ibadah. Ya. Contohnya apa? Ada sebagian orang, mereka mendatangi tempat-tempat yang mereka anggap keramat. Ya. Dalam keyakinannya, di situ ada penjaganya, penghuninya, penguasanya. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa kepadanya. Padahal doa itu ibadah. Kalau seseorang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah. Demikian pula, kadang mereka melakukan pendekatan diri kepadanya dengan cara apa? Menyembeli hewan. Menyembeli kerbau misalkan. Padahal menyembeli itu ibadah. Makanya tidak lama lagi, insyaAllah ta'ala kita akan masuk hari raya Idul Adha, yang kita dianjurkan untuk menyembeli hewan kurban. Tapi penyembelihan di sini, bukannya mereka persembahkan kepada Allah, mereka persembahkan kepada selain Allah. Ini adalah syirik. Ini adalah dosa terbesar yang menyebabkan pelakunya murtad. Keluar dari Islam. Karena dosa syirik itu membatalkan iman. Tapi jemaah sekalian, mereka pikir itu adalah pendekatan diri kepada Allah. Kenapa mereka bisa sampai seperti itu? Karena tidak belajar. Karena tidak menuntut ilmu. Berimannya hanya ikut-ikutan. Ya. Hanya menerima doktrin begitu saja dari orang lain, dia tidak perlu lagi meneliti benar enggak yang dikatakan orang tersebut. Apakah berdasarkan dalil Al-Quran atau berdasarkan sunnah Nabi SAW. Ya. Dan dipahami dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia sudah enggak mau belajar, enggak mau meneliti lagi. Maka dengan sebab itu mereka tersesat. Jadi jemaah sekalian, untuk meluruskan keimanan kita, agar iman kita benar, kunci utamanya adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama. Oleh karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Subhanallah, kata para ulama kita, andai satu hadis ini saja untuk memotivasi kita menuntut ilmu agama, itu sudah cukup untuk menjadi cambuk yang sangat keras bagi kita agar semangat mempelajari ilmu agama. Betapa tidak, jemaah sekalian, coba kita perhatikan hadis ini. Kata Nabi SAW, apabila Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan berikan kepadanya pemahaman agama. Namun pemahaman agama enggak mungkin datang dengan sendirinya. Harus dengan usaha untuk memahami, mempelajari. Oleh karena itu, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, mafhumul hadis anna man lam yatafaqqa fid-din ay yata'allam qawaidal Islam wa may yattasilu biha minal furu' faqad hurimal khair. Makna hadis ini adalah orang yang tidak belajar agama sama sekali, maka dia tidak mungkin meraih kebaikan apapun. Kita belajar sedikit, kita jadi orang baik sedikit. Tambah banyak kita pelajari, tambah banyak kebaikan dalam diri kita. Demikian jamaah sekalian. Itu kunci dan ukuran utama kebaikan kita di sisi Allah. Sejauh mana kita memahami agama. Oleh karena itu, dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Makanya kita berharap semoga usaha kita pada kesempatan ini untuk mempelajari ilmu agama termasuk jalan-jalan kemudahan dari Allah agar kita masuk surga. Jazakallahu khairan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Oleh karena itu kata para ulama kita, mempelajari ilmu agama, mendalami ilmu agama adalah jalan pintas masuk surga. Jalan pintas. Kenapa? Paling tidak ada dua sebab. Pertama, karena Allah mencintai amalan tersebut. Amalan menuntut ilmu agama. Karena dengan menuntut ilmu agama, keimanan kita jadi benar. Keimanan kita jadi kuat. Oleh karena itu, jemaah sekalian, siapa orang yang paling kuat imannya? Nabi kita yang mulia. Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling kuat imannya. Orang yang paling bertakwa, yang paling hebat ibadahnya. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling berilmu tentang Allah. Orang yang paling berilmu tentang nama-nama dan sifat Allah. Tentang keagungan dan kebesarannya. Tentang hukum-hukumnya dan syariatnya. Oleh karena itu beliau menjadi orang yang paling beriman dan paling bertakwa kepada Allah. Demikian pula para ulama. Ulama itu artinya orang-orang berilmu. Kenapa iman mereka kuat? Kenapa ibadah mereka hebat? Karena mereka berilmu tentang Allah, tentang keagungan dan kebesarannya. Ini yang pertama. Yang kedua, karena dengan menuntut ilmu, akan menjadi jelas bagi kita, mana jalan yang bisa mengantarkan kita ke surga, dan mana jalan yang menjerumuskan kita ke neraka. Jamaah sekalian, betapa banyak orang yang tidak paham, tidak mengerti ilmu agama, dia sudah masuk ke jalan yang sesat, tanpa dia sadari. Bahkan yang lebih parah lagi apa? Dia nikmati. Dia nikmati perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang dia kerjakan. Dan tidak sedikit yang malah merasa bangga. Dan lebih parah lagi adalah, dia bukan hanya berbuat dosa, dia mengajak orang lain berbuat dosa. Tapi kalau orang sudah tahu itu salah, ya, maka sebelum terjerumus dia sudah paham, ini bahaya. Ini bahaya. Dan seharusnya dia berusaha untuk menjauhi. Ya. Kalau dia tidak tahu, malah sebaliknya dia anggap itu adalah satu kenikmatan. Ya. Dia nikmati dan dia bangga. Jadi, dengan ilmu kita mengetahui mana jalan yang benar dan mana jalan yang bisa menjerumuskan kita di dalam berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Ya. Maka ini yang pertama jemaah sekalian. Agar selamat dari kerugian. Membangun iman kita di atas dasar ilmu. Itu kesimpulannya. Iman kita, iman yang benar harus dibangun di atas dasar ilmu. Maksudnya di sini adalah ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Ahlus Sunnati Wal Jamaah. Ini kunci pertama agar selamat dari kerugian. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa amilus salihat, dan beramal soleh. Insyaallah kita semuanya sudah hafal ya surat ini, surat pendek. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, yang kedua, dan beramal soleh. Ini sifat yang kedua, amalan yang kedua yang harus kita miliki, agar selamat dari kerugian, yaitu beramal soleh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh jemaah sekalian? Amal soleh itu adalah amalan yang terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah semata-mata. Yang kedua meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan amal soleh. Apabila satu amalan tidak terpenuhi padanya satu dari dua syarat tersebut, berubah menjadi dosa. Ada orang mau ibadah, tetapi ibadahnya tidak memenuhi satu dari dua syarat tersebut, maka malah hanya menjadi dosa. Bahkan bisa jadi dosa terbesar. Misalkan dia beribadah kepada Allah, tapi dia tidak ikhlas. Dia ada satu niat yang lain. Apa itu jemaah sekalian? Dia pingin orang melihat dia beribadah agar dia mendapatkan pujian, agar dia disebut orang soleh, agar dia disebut orang yang dermawan, orang baik. Inilah yang disebut dengan riya. Dan ini termasuk kategori syirik, walaupun syirik kecil. Tapi jemaah sekalian, syirik kecil itu bukan berarti dosanya kecil. Bahkan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar, fasu'ila anhu faqala riya." Yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, "Apa itu syirik kecil?" Kata beliau, "Itulah riya." Maka ini jemaah sekalian, sebelum beramal, luruskan niat kita semata-mata karena Allah. Karena tidak jarang orang yang di awal dia beribadah sudah berusaha untuk ikhlas, tapi di pertengahan ibadah, bahkan sudah mau selesai ibadah, syaitan berhasil menjerumuskan dia ke dalam riya. Karena riya itu jemaah sekalian adalah asyirkul khafi. Sebagaimana kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain. Riya itu adalah syirik yang tersembunyi. Orang gak bisa lihat di dalam hati kita. Ya. Nabi SAW memberikan contoh. Yakumu rajulu yusalli. Fayuzayyin salatahu lima yara min nazri rajulin ilaih. Seorang yang sholat, kemudian dia bagus-baguskan sholatnya. Ya. Dia tampilkan khusyuknya, bacaannya bagus, dan seterusnya. Kenapa? Karena kayaknya ada yang perhatikan saya. Ya. Ini bahaya. Mungkin awalnya dia ikhlas. Ya. Jadi malah mendapatkan dosa terbesar, yaitu syirik kecil. Bukannya dapat pahala, dapat dosa terbesar. Hati-hati jemaah sekalian. Ya. Dan ini termasuk pintu setan yang sangat besar. Jangan dikira setan itu menjerumuskan manusia ke dalam maksiat hanya di apa namanya? Tempat-tempat maksiat, diajak ke kafe-kafe, ke diskotik, jangan dipikir seperti itu. Di masjid pun masih banyak pintu-pintu setan. Di antaranya riya. Ya. Kalau selamat dari riya, masih banyak pintu yang lain. Dia sudah selesai ibadah, sudah selesai. Ikhlas. Apalagi yang muncul setelah itu? Ujub. Merasa bangga, merasa hebat. Ya. Setelah ujub, ada lagi yang lebih parah. Sombong. Ya. Merasa sudah lebih tinggi daripada orang lain. Ya. Ini bahaya. Pintu-pintu setan kepada ahli ibadah. Setan punya banyak strategi. Untuk menjerumuskan ahli ibadah bukan dibawa ke tempat maksiat. Ya. Apalagi sudah alhamdulillah pakai jilbab syar'i atau pakai busana muslimah atau busana muslim. Ya mungkin malu ke tempat maksiat. Tapi bukan berarti sudah selamat dari maksiat. Justru masih ada pintu-pintu yang mungkin lebih berbahaya. Ya, karena syirik itu lebih berbahaya daripada maksiat biasa. Ya. Lebih berbahaya, lebih besar dosanya daripada minum khamar. Perbuatan syirik lebih besar dosanya daripada minum khamar. Ya. Bahkan kesombongan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji dzarrah. Ya. Ini penyakit ahli ibadah, mentang-mentang sudah ibadah merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Itulah yang namanya sombong. Merasa lebih hebat daripada orang lain. Ya, sombong itu ada dua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama menolak kebenaran, yang kedua menganggap remeh orang lain. Ya. Itu dua hakikat kesombongan. Ya. Kemudian syarat yang kedua apa tadi? Apa syarat amal soleh yang kedua? Ittiba. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak. Tertolak, percuma. Ya. Jadi capek-capek beribadah, amalannya tertolak. Ya. Makanya jemaah sekalian, sebelum kita beribadah, tanyakan kepada diri kita sendiri dua pertanyaan. Kalau terjawab, baru kita ibadah. Pertama, untuk siapa kita beribadah? Kalau yakin ini ikhlas karena Allah, lakukan. Kalau tidak, luruskan niat. Ya, bukannya enggak lakukan, tidak. Luruskan niat. Kemudian lakukan. Tapi, jawab dulu pertanyaan yang kedua. Dengan cara apa saya beribadah? Kalau yakin ini adalah cara sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buktinya apa? Buktinya saya sudah baca ayatnya, saya sudah lihat hadisnya, saya sudah belajar, saya sudah dengar, lakukan. Kalau tidak, jangan dilakukan. Itu kunci ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau agar ibadah kita menjadi amal saleh. Ya. Kalau tidak terpenuhi satu dari dua syarat ini, maka ibadah kita bukan amal saleh, namun amal jelek. Kembali lagi jamaah sekalian, untuk bisa merealisasikan dua syarat ini, tidak lain harus menuntut ilmu. Bagaimana kita ikhlas yang benar? Bagaimana cara kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana salat beliau, puasa beliau, haji beliau, zakat beliau? Tidak lain harus menuntut ilmu. Harus mempelajari yang beliau wariskan kepada kita di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan secara khusus beliau juga telah berpesan, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian lihat aku salat. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Iya. Dalam haji Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudzu anni manasikakum." Ambil dariku manasik haji kalian. Jangan tambah, jangan kurangi. Iya. Karena memang itu syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau syarat ibadah itu disebut amal soleh. Maka ini yang kedua, agar kita selamat dari kerugian, kita harus beramal soleh. Harus beramal dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak tahu apakah kita sudah termasuk orang-orang yang selamat dari kerugian atau tidak. Ya. Jadi ini yang kedua jemaah sekalian, agar selamat dari kerugian, beramal soleh. Kemudian yang ketiga, wa tawassaw bil haq. Saling berwasiat dengan kebenaran. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah ilmu yang sudah kita pelajari dan selalu berusaha kita amalkan. Jangan lupa, kita punya kewajiban untuk mengajarkannya. Inilah kewajiban kita yang ketiga agar selamat dari kerugian. Wajib bagi kita mengajarkan ilmu yang sudah kita pelajari. Kalau tidak, maka kita tidak selamat dari kerugian. Kita masih dianggap sesat di dunia dan di akhirat kelak terancam dengan azab yang pedih. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kul, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku." Jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jalan beliau? "Ad'u ilallahi ala basiratin." Aku mengajak kepada Allah, berdakwah, mengajak manusia beriman kepada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan berdasarkan ilmu. Yakni yang beliau sampaikan berdasarkan ilmu. Ana wa manittaba'ani. Aku demikian pula orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah, juga mengajarkan kebaikan. Berdasarkan ayat ini ulama mengatakan orang yang belum mengajarkan kebaikan, belum mengajarkan ilmu yang sudah dia pelajari, maka dia belum pantas disebut sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam ayat ini dikatakan, orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah berdasarkan ilmu seperti beliau. Iya. Jadi jemaah sekalian, ingatlah, ini termasuk tugas kita dalam hidup ini supaya kita selamat dari kerugian. Iya. Dan jemaah sekalian, inilah salah satu bekal terbaik untuk melanjutkan perjalanan kita di kehidupan setelah kematian. Perjalanan kita jauh tentu membutuhkan bekal yang sangat banyak. Tapi sayang, waktu kita berbekal dalam kehidupan dunia ini terlalu singkat. Yang singkat itu pun ternyata lebih banyak kita isi dengan perbuatan yang sia-sia. Bahkan mungkin lebih banyak maksiat. Tapi jemaah sekalian, ada amalan-amalan, walaupun kita diam, amalan itu terus mengalir. Bahkan walaupun kita sudah pergi meninggalkan dunia ini, amalannya masih mengalir. Apa itu jemaah sekalian? Di antaranya adalah mengajarkan kebaikan. Itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita pelajari, ilmu yang sahih, ilmu yang benar, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, mengajarkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi jemaah sekalian, makin banyak orang yang mengikutinya, makin banyak pahalanya. Orang yang mengikutinya mengajarkan kepada orang lain, paling tidak diajarkan kepada anaknya sendiri, dia juga dapat pahala. Terus demikian, diwariskan terus-menerus ilmu yang pernah dia ajarkan, pahala pun terus mengalir kepadanya. Terlebih lagi di masa ini, Allah mudahkan kita untuk menyebarkan ilmu. Namun sayang sekali, banyak orang yang menggunakan sarana-sarana masa ini untuk menyebarkan gosip, untuk menyebarkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, bercanda ria, bahkan tidak jarang menyebarkan aib-aib orang. Ya, semua yang dia dengarkan, semua jadi status di medsos. Semua yang dia lihat, semua yang dia saksikan, jadi status di medsos. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ayuhaddits bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang itu dianggap pendusta kalau dia mengatakan setiap kali apa yang dia dengarkan. Ya. Maka jemaah sekalian, hendaklah kita buat sesuatu yang baik. Kita sebarkan sesuatu yang baik. Untuk dilihat orang, kita sebarkan sesuatu yang baik. Pergunakan sarana-sarana media yang ada di masa ini untuk menyebarkan kebaikan. Ya, masya Allah, kita tulis satu ayat, satu hadis, sekali klik tersebar, banyak orang bisa baca. Mungkin banyak yang bagikan, terus membagikan, yang baca mengajarkan kepada keluarganya, terus, masya Allah, itu bisa menjadi kebaikan yang terus menerus mengalir bagi kita. Tapi hati-hati, kalau kita menyebarkan sebaliknya, kesesatan itu pun akan menjadi dosa yang mengalir terus menerus. Ya, waspada. Jadi sebaliknya, kalau yang kita sebarkan adalah kesesatan, ya seperti berbicara tentang aib-aib orang, tapi itu komoditi yang sekarang paling laku. Media massa enggak laku kalau enggak bicara aib orang, apakah itu aib pejabat, aib artis, seakan-akan itu sudah berita yang paling hebat. Ya. Kadang kita buka satu laman berita full aib artis. Ya, full aib pejabat. Subhanallah. Ini mengajak kepada dosa. Yang menulisnya akan menanggung dosa orang-orang yang membacanya dan menyebarkannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Dia sudah mati sekalipun, dosa-dosa yang dia sebarkan masih terus tersebar, dosa mengalir terus-menerus. Jadi mungkin dosanya kecil, mungkin. Tapi kalau mengalir terus-menerus jadi banyak juga. Ya, makanya hati-hati jemaah sekalian. Kemajuan sarana informasi media-media sosial di masa ini adalah pedang bermata dua. Kalau kita enggak manfaatkan dengan baik, dia akan membinasakan kita. Ya, betapa banyak orang terjerumus dalam berbagai macam perbuatan dosa, sampai rusaknya rumah tangga gara-gara medsos, gara-gara sarana-sarana informasi. Ya, HP dan lain sebagainya. Hati-hati. Jadi manfaatkan untuk kebaikan, manfaatkan untuk menyebarkan dakwah, untuk mengajarkan kebaikan. Ya. Kita kirim satu pesan WhatsApp kepada saudara kita, masya Allah, dia amalkan, dia sebarkan lagi ke orang lain, ini pahala yang akan terus mengalir kepada kita. Ya. Maka ini yang ketiga, berdakwah. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir, sifat yang keempat yang harus kita miliki agar selamat dari kerugian adalah watawassal bisabr, saling berwasiat untuk sabar. Inilah sifat yang keempat, yaitu sabar. Sabar dalam apa? Dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkannya, dan sabar di dalam mendakwahkannya. Sabar dalam beriman, sabar dalam beramal soleh, dan sabar di dalam mengajarkan kebaikan. Ya. Perlu kesabaran. Karena kalau enggak sabar, maka orang yang tadinya melakukan amalan-amalan ketaatan, karena tidak sabar, pada akhirnya dia terjerumus dalam perbuatan dosa. Tidak sabar dengan berbagai macam godaan. Ya. Dan ulama menjelaskan, kesabaran itu dibutuhkan pada tiga perkara. Pertama, sabar di dalam menjalankan ketaatan. Sabar dalam beribadah. Ini perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Apalagi di masa-masa atau di waktu-waktu yang hawa nafsu kita memerintahkan kita untuk bersantai-santai, untuk mengistirahatkan tubuh kita. Contohnya apa? Sholat subuh. Ini bagi sebagian orang betul-betul perlu kesabaran yang luar biasa. Walaupun mungkin alhamdulillah banyak orang sudah masya Allah jadi biasa. Ya. Karena sering dia lakukan sudah jadi biasa. Biasa saja. Tapi bagi sebagian orang yang mungkin belum terbiasa bangun subuh untuk memenuhi panggilan adzan, itu butuh perjuangan yang luar biasa. Apalagi di musim dingin, apalagi tatkala dia masih ngantuk, ya, selimut lebih menarik daripada memenuhi panggilan adzan. Maka butuh kesabaran yang luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, sabar di dalam menjauhi maksiat. Dan mungkin ini lebih dahsyat lagi. Ini lebih perlu kita miliki. Sabar dalam menjauhi maksiat. Ya. Makanya kata para ulama, Nabi Yusuf alaihissalam dihadapkan pada keadaan, pada dua keadaan yang kedua-duanya membutuhkan kesabaran. Tapi yang kedua dia lebih dahsyat. Lebih dahsyat dia rasakan. Yang pertama apa? Dia dizolimi oleh saudara-saudaranya sendiri. Dilempar ke dalam sumur. Ya. Ditinggal oleh saudara-saudaranya. Ini butuh kesabaran. Tapi yang lebih dahsyat lagi, tatkala dia digoda oleh seorang wanita cantik jelita untuk melakukan hubungan terlarang. Ya. Luar biasa kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dengan kesabaran itulah beliau selamat dari maksiat. Maka perlu kesabaran. Ya. Kemudian yang ketiga, sabar di dalam menghadapi musibah. Menghadapi takdir yang tidak sesuai harapan kita. Inilah tiga kondisi di mana kita butuh kesabaran. Dan pada hakikatnya jemaah sekalian, kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung, tidak merugi, tidak lain karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Oleh karena itu, di samping kita memiliki empat usaha ini. Pertama, beriman, yaitu iman yang dibangun di atas dasar ilmu. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, berdakwah. Yang keempat, bersabar. Ini hanya usaha. Hati kita, kemana kita tautkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya usaha, Allah saja yang membantu kita, yang memampukan kita. Oleh karena itu, yang tidak kalah pentingnya di sini untuk kita ingatkan adalah di samping usaha untuk banyak-banyak berdoa. Ya, karena Allah pada hakikatnya yang bisa menyelamatkan kita dari kerugian, yaitu dari kesesatan, kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran di dunia, dan menyelamatkan kita dari azab di negeri akhirat. Makanya jangankan kita jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering kali berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi perlu kita berdoa. Makanya setelah iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, disusul dengan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Karena tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongan Allah. Ya. Jemaah sekalian, inilah pembahasan singkat agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi yang disarikan dari tafsir surat Al-Asr. Semoga bermanfaat. Mungkin ada sesi tanya jawab, saya persilahkan. Apakah kemajuan khusus kalau misalnya kita mau mengadopsi kemajuan peradaban di tentang teknologi atau apa gitu. Baik. Yang pertama, urusan kemajuan dunia, urusan-urusan dunia termasuk teknologi itu pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Ya. Artinya apa? Di dalam syariat Islam kita dipersilahkan untuk menikmati segala fasilitas dunia ini selama tidak dosa. Itu saja kuncinya. Selama tidak dosa. Selama tidak ada dalil Al-Quran dan Sunnah yang melarang. Maka ulama menyebutkan satu kaidah. Al-aslu fi umurid dunya al-ibahah. Hukum asal dalam perkara duniawi adalah halal. Kecuali kalau ada dalil yang melarang. Baru jadi haram. Atau minimal makruh. Ya. Jadi selama kita tidak dapatkan satu ayat yang melarang atau satu hadis yang melarang, silakan dinikmati. Ya. Tetapi juga, kita juga diingatkan, jangan sampai kita terpedaya dengan berbagai macam kenikmatan dunia, lalu kita lupa akhirat. Ini bahaya yang lain yang harus kita waspadai. Karena ini terbukti betapa banyak orang terpedaya dengan berbagai macam fasilitas dan kemewahan dunia, dan dia lupa akhirat. Dan Allah ingatkan dalam Al-Quran, فَمَنْ زُهْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini, kata Allah, kecuali kesenangan yang menipu. Maka hati-hati. Jangan sampai kita terpedaya dengan berbagai macam kenikmatan dunia. Namun pada asalnya halal. Selama tidak mengandung dosa. Ya. Tetapi sebaliknya, dalam perkara ibadah, ulama mengatakan, hukum asal dalam ibadah itu haram dilakukan. Haram beribadah. Kecuali kita dapatkan dalil petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, begini cara ibadahnya, baru boleh kita kerjakan. Selama kita belum tahu caranya, jangan kita kerjakan. Ya, Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهَ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ كُلٌ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Jangan kamu ikuti. Yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Karena setiap pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi yang terlarang itu adalah kalau kita bikin cara-cara sendiri, cara-cara baru atau ikut-ikutan orang dalam perkara ibadah. Ya. Tapi kalau dalam perkara duniawi atau dalam sarana ibadah. Ini harus dibedakan antara ibadah dan sarana ibadah. Ya. Jadi jangan ada yang mengatakan, kalau begitu kita pergi haji naik onta dong. Ya. Nggak seperti itu, karena pergi haji itu sarana ibadah saja, bukan ibadahnya sendiri. Ibadahnya haji. Pergi haji hanya sarana ibadah. Ya, pakai onta, pakai pesawat, itu bukan ibadah. Itu sarana ibadah. Itu harus dibedakan. Ya. Jadi yang terlarang adalah kita menciptakan, membuat-buat, mengikuti cara-cara yang baru dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalam sarana ibadah, silahkan, terserah. Itu termasuk pada asalnya dia adalah urusan-urusan duniawi yang semuanya boleh selama tidak dosa. Ya. Barangkali demikian, wallahu a'lam. Mungkin ada yang lain, silahkan. Dalam Al-Quran itu kan disebutkan kehidupan dunia ini hanya senda gurau atau sekedar permainan belaka. Ini maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya adalah persis seperti yang kita katakan tadi, dapat melalaikan kita. Ya. Kemudian juga tidak memiliki nilai di sisi Allah. Ya. Segala kenikmatan dunia, bagi sebagian orang, Masya Allah, itu perlu dikejar, adalah hal yang penting sekali bagi dirinya, tapi di sisi Allah enggak punya nilai. Enggak ada nilainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andai dunia ini di sisi Allah nilainya seperti satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan berikan kepada orang kafir walau hanya seteguk air. Artinya apa? Karena dunia ini hina, dunia ini rendah. Bukan hanya orang beriman dikasih, orang kafir pun dikasih. Bahkan bisa jadi lebih banyak. Kenapa? Karena dia hina, rendah di sisi Allah. Iya, enggak ada nilainya sama sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'ata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat salat sunnah sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya. Dunia dan isinya, berapa triliun harta di dunia ini? Enggak ada nilainya dibandingkan dengan dua rakaat sebelum salat subuh. Dua rakaat salat sunnah, bukan wajib. Kalau wajib berarti lebih tinggi lagi. Jadi jemaah sekalian, nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang memperdaya. Kalau kita tidak syukuri, maka berubah menjadi petaka. Sebagaimana dikatakan para ulama, kullu nikmatin la tuqarribu min Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, pada hakikatnya itu hanyalah musibah. Ya. Jadi harus kita syukuri, jangan memperdaya kita. Wallahu a'lam. Masih ada yang lain? Lagi akhwat. Mengenai tadi ada asma wa sifat ya. Nah ini kan perbedaan di kalangan kita ini sangat tajam antara Asy'ariyah dengan Atsariyah. Nah, kalau sangat tajam berarti harus di majelis khusus. Ya, enggak cocok di majelis umum. Ya. Insyaallah kita bahas kapan-kapan, ya. Lain kali. Ya, antum sudah paham kan? Ya. Sangat tajam. Ya. Berarti enggak cocok dibahas di majelis ini. Ya. Itu pembahasan berat, bahkan di pondok pesantren enggak diajarkan kepada murid baru. Ya. Mungkin sudah tahun ketiga atau keempat. Ya. Ustaz, kalau kita kan sering pulang kantor tuh menjelang maghrib gitu kan. Nah, sebaiknya kita tunggu dulu maghrib atau nanti maghrib. Iya. Iya. Atau bisa ya. Ini termasuk yang perlu diingatkan dalam rencana perjalanan kita yang kita sudah tahu kondisi macet seperti ini, mestinya kita rencanakan. Jangan sampai di waktu sholat kita terjebak macet. Ya, terutama di waktu sholat yang singkat, maghrib. Ya, terutama di waktu sholat yang singkat, maghrib. Ya. Jadi, sudah sepatutnya kita rencanakan. Ya, kita rencanakan perjalanan. Ya. Jangan sampai terjebak macet. Ya. Kenapa? Itu wajib kita lakukan karena kita masih mampu. Beda kondisinya kalau ada darurat. Misalkan kita harus pulang karena ada yang sakit di rumah, nah itu lain lagi. Tapi kalau kita masih mampu untuk menunda, tidak ada yang memaksa kita harus pulang, maka wajib. Hukumnya wajib kita lakukan. Ya. Daripada kita terjebak macet, enggak bisa sholat maghrib, maka lebih baik sabar sedikit, sholat maghrib baru pulang. Ya. Kalau isya mungkin lebih ringan lagi karena waktunya lebih panjang. Ya, maghrib yang sangat rawan sekali. Jadi harus direncanakan. Kemudian kalau kita sudah di perjalanan, masuk waktu sholat, itu pun lihat kondisi. Kalau mungkin untuk mampir, wajib mampir. Kalau memungkinkan. Ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka ya sudah, kita tunggu kesempatan yang memungkinkan atau mungkin sampai di rumah baru kita lakukan sholat. Ya, tapi kalau masih mungkin untuk mampir, wajib untuk mampir. Ya, kalau kondisi misalkan di tol nggak mungkin kita mampir, maka insyaallah taala ini termasuk darurat yang membolehkan kita menjamak sholat. Ya, ini kondisi darurat. Tapi kalau masih mungkin mampir, kita nggak mampir, itu bukan darurat. Ya, itu bukan darurat. Baik, wallahualam. Yang itu, kalau misalnya mepet banget, misalnya Isya jam 7 lewat 5, nah kita nyampe dalam kemungkinan itu jam 7 lewat 3 misalnya. Kita baru Allah baru rakaat pertama keburu Isya itu. Ya. Terusin aja. Terusin aja. Ya, terusin aja. Terusin saja. Kalau memang kondisi kita di jalan yang nggak bisa mampir kecuali di jam segitu, ya terusin aja. Ya terusin aja. Saya ada nggak tahu benar apa salah. Nabi untuk sholat Isya itu dia nggak di awal waktu, agak di malam-malam itu benar nggak? Itu betul. Itu betul. Waktu sholat yang wajib, semua sholat di awal waktu kecuali Isya. Ya, Isya itu di akhir waktunya. Dan akhir waktu Isya, menurut hadis yang lebih sahih, adalah di pertengahan malam. Ya, di pertengahan malam. Ya. Pertengahan malam. Pertengahan malam kurang lebih jam 12. Ya. Jadi menjelang pertengahan malam, itulah waktu Isya yang terbaik. Ya. Karena Nabi SAW pernah melakukan itu, para sahabat sudah nunggu di masjid. Mereka sudah tertanduk-tanduk karena mengantuk. Nabi enggak keluar-keluar. Nanti di pertengahan malam, di akhir pertengahan malam, menjelang pertengahan malam, baru beliau keluar. Kemudian beliau mengatakan, sebenarnya inilah waktunya yang terbaik kalau tidak memberatkan kalian. Ya. Makanya Nabi SAW walaupun lebih banyak beliau kerjakan di awal malam, karena itu karena takut memberatkan. Ya. Artinya kalau kita jadi imam, ya jangan kita tunda, akan memberatkan jamaah. Ya. Tapi kalau misalkan terjadi di masjid kita imam menunda, maka itu lebih afdol. Kita ikut dia, misalkan kalau terjadi di pertengahan malam. Demikian pula, kalau misalkan kita sudah karena satu halangan tidak bisa berjamaah di masjid, kemudian kita tunda di akhir malam, itu bagus. Itu lebih afdal. Ya. Tapi bagi laki-laki, kalau sudah azan di masjid dan dia tidak punya halangan, wajib untuk ikut di masjid. Ya. Wajib berjamaah. Enggak boleh dia tunda di akhir malam. Ya, kecuali wanita tidak masalah. Wanita tidak diwajibkan berjamaah, maka lebih afdal kalau tidak memberatkan. Lebih afdal itu ditunda menjelang tengah malam. Itu waktu Isya yang paling baik. Ya, adapun waktu sholat yang lain adalah di awal waktu. Ya. Wallahualam. Nah, lanjutnya sepertinya tadi, Ustaz. Hukum sholat wajib berjamaah di masjid itu gimana sih sebetulnya? Apakah air atau air? Ya. Pertama, hukum sholat berjamaah itu sendiri bagi laki-laki. Hukum sholat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya, pendapat yang paling kuat insyaallah ta'ala adalah fardu ain. Itu untuk sholat berjamaah bagi laki-laki. Ya. Dan yang afdol dilakukan di masjid. Ya. Yang afdol dilakukan di masjid. Itu yang afdol. Ini pendapat yang paling kuat bagi laki-laki, hukumnya fardu ain. Karena ada banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya hadis diriwayatkan Imam Abu Daud, ada seorang sahabat yang buta. Sahabat yang buta minta keringanan, ya Rasulullah, saya buta, rumah saya jauh, tidak ada yang selalu mengantarku ke masjid. Kemudian di perjalanan kadang ada hewan buas. Bolehkah saya sholat di rumah? Nabi SAW menanyakan, kamu dengar azan? Kata dia, iya. Ini pertanda masih dalam jarak memungkinkan dia datang ke masjid. Karena dia masih dengar azan. Maka Nabi SAW mengatakan, kamu harus penuhi panggilan azan tersebut. Ya. Jadi, kalau seperti ini saja diwajibkan, apalagi yang kita masih sehat, ya, atau rumah dekat masjid, ya, apalagi punya kendaraan, ya, nggak ada alasan lagi. Jadi orang seperti itu saja diwajibkan, ya. Jadi hadis ini menunjukkan apa namanya wajib ain bagi laki-laki. Adapun bagi wanita sebaliknya lebih afdol di rumah, ya, dan pahalanya setara dengan laki-laki yang ke masjid. Lebih afdol di rumah. Walaupun kalau wanita mau pergi sholat di masjid boleh, ya, boleh dengan syarat beradab dengan adab yang sesuai dengan syariat, berpakaian sesuai syariat dan lain sebagainya. Tapi lebih afdol di rumah bagi wanita. Ya. Wallahu a'lam. Kita sambung lagi pertanyaan tadi. Masalah wajib ini memang nggak habis-habis dibahas, ya. Yang saya tanyakan adalah kalau dia sholat di masjid itu wajib, sementara kalau dia tidak sholat di masjid artinya dia melanggar hukum wajib, artinya dia berdosa. Padahal dia sholat itu, Ustaz, tapi sholatnya nggak di masjid. Nah itu sholatnya sah dan dia berdosa. Iya, ya, sholatnya sah dan dia berdosa. Iya. Dapat satu poin tapi minus. Sama misalkan ada orang yang mencuri air wudhu, dia berdosa mencuri air wudhu, tapi sholatnya sah. Iya. Kalau dia nggak sholat, dosanya lebih besar. Iya. Yang seharusnya dia lakukan dia nggak perlu mencuri, dia cukup bertayamum. Ini contohnya. Jadi ada orang yang melakukan ibadah, ibadahnya sah, tapi di sisi lain dia berdosa karena meninggalkan satu kewajiban. Saya bisa mungkin jelaskan lagi ini. Jadi dosanya itu merujuknya ke dalil yang tadi misalnya. Ya, dalil itu tadi. Ya, kewajiban untuk sholat berjamaah. Ya. Kalau kepada orang yang buta saja diwajibkan, ya. Apalagi yang sehat, ya, lebih diwajibkan lagi, lebih besar lagi dosanya sebenarnya. Ya. Karena kalau dia nggak sholat, dosanya lebih besar lagi. Ya. Kalau dia itu kalau nggak sholat, itu bukan dosa besar lagi, itu namanya dosa kekufuran. Ya. Itu lebih dahsyat kalau tidak sholat. Kalau tidak sholat berjamaah itu dosa. Tapi kalau tidak sholat sama sekali, itu bukan dosa lagi. Namanya kekufuran. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, maka dia kafir. Ya. Jadi, bukan berarti dia sudah terlambat sholat berjamaah, lalu dia enggak sholat. Ya kan? Dosanya malah lebih besar. Dia tetap sholat. Di satu sisi dia dapat dosa karena sengaja meninggalkan sholat berjamaah. Tapi di sisi lain dia dapat pahala sholat. Ya. Kalau dia gak sholat, dosanya lebih besar lagi. Dapat double. Pertama dia dapat dosa meninggalkan jamaah. Yang kedua dapat dosa yang lebih dahsyat meninggalkan sholat. Ya. Demikian wallahualam. Kalau kita sama dengan misalkan wanita pergi ke masjid enggak pakai jilbab misalkan. Dia sholat di masjid dapat pahala enggak? Dapat. Dia dapat dosa enggak? Dapat juga, ya. Dapat pahala dan dapat dosa gitu. Dia pergi ke masjid enggak pakai jilbab, padahal sampai di masjid jilbabnya dipakai untuk sholat. Ya. Kenapa enggak pakai terus? Ya. Jadi, ya. Jadi mungkin saja pada saat bersamaan dia dapat pahala dan juga dapat dosa. Wallahu a'lam. Nah, untuk yang jamaah tadi, kalau misalnya tempatnya kecil, dia jadi berganti-ganti. Bergantian tidak apa-apa. Itu ya. Kategori normal. Ya, kategori darurat. Nah, kita di kantor ini kan nggak harus datang ke masjid kan untuk sholat berjamaah. Kalau kita punya musholah di sini tidak apa-apa kita sholat di sini, tapi lebih afdol, lebih banyak jamaahnya di masjid lebih afdol. Kalau bicara afdal, lebih afdal di masjid. Namun kalau untuk menggugurkan kewajiban, insyaallah ta'ala sudah mencukupi kalau kita punya satu tempat yang kita sepakati sebagai musallah. Ya. Cuman bicara lebih afdal sudah jelas, lebih afdal di masjid. Ya. Dan usahakan juga di musallah kita ada azan dan ada iqamah. Ya. Azannya satu kali aja. Ya. Kalau ada apa namanya, shift berikutnya itu enggak perlu azan, cukup iqamah. Ya, yang awal saja. Kita ada kekhawatiran untuk tidak mengganggu orang yang tidak sholat. Kita harus terdengar atau bagaimana, Ustaz, kalau misalnya ya seharusnya terdengar ke seluruh alam. Kalau bisa gitu. Saya suka ada orang yang jadi mungkin dia suka melakukan maksiat, entah minum atau apa gitu, misalnya minum khamr atau apa, sehingga dia mikir gua kan habis minum itu, ya udah masa sholat deh. Padahal kalau misalnya dia habis minum terus sholat terus, ya sholat dulu. Itulah tipuan syaitan kepada orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak belajar ilmu agama. Ya. Padahal kalau dia paham dalam hukum syariat, dalam ilmu agama, meninggalkan sholat itu jauh lebih besar daripada minum khamar. Ya. Jauh lebih besar daripada minum khamar. Kenapa? Karena meninggalkan sholat itu menyebabkan dia kafir. Dia minum khamar sebanyak apapun gak akan menjadikan dia kafir. Ya. Karena itu dosa besar. Bedakan antara dosa besar dan dosa terbesar, yaitu kekufuran. Ya. Kalau dia paham, walaupun dia minum khamar, dia mestinya lakukan sholat. Kalau dia tinggalkan sholat dengan alasan dia minum khamar, merasa diri kotor, itulah yang disebut dengan orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah. Ya. Kalau dia orang yang menyadari diri berdosa, mestinya bertobat kepada Allah dan memperbanyak amal soleh. Ya. Jadi yang harusnya dia lakukan seperti itu. Harus tetap sholat. Ya. Kalau misalkan terjadi, semoga tidak, kita terjerumus dalam satu dosa. Jangan kemudian kita mengatakan, ah sudahlah, saya sudah kotor, ngapain juga saya sholat. Jangan. Ya. Tetap lakukan sholat. Karena kalau kita lakukan sholat, lebih besar lagi dosa kita. Ya. Dan kata Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab sholat, ulama seluruhnya sepakat meninggalkan sholat itu lebih besar daripada zina, lebih besar daripada minum khamar, lebih besar daripada korupsi, bahkan lebih besar daripada membunuh. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kenapa? Karena meninggalkan sholat itu sampai tingkatan kekufuran. Artinya, kalau dosa membunuh saja, dosa zina saya sudah besar, apalagi dosa meninggalkan sholat. Ya. Berarti lebih dahsyat lagi. Ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana dosa yang menyebabkan orang itu kafir. Dan mana dosa, walaupun dia lakukan banyak, itu enggak menyebabkan dia kafir. Kenapa? Enggak ada dalil yang mengatakan. Tidak ada dalil yang mengatakan orang minum khamar, berzina, membunuh itu, kita habis itu panggil dia kafir. Tidak. Tapi kalau dia tinggalkan sholat, atau dia berdoa kepada selain Allah, atau dia menyembeli untuk pengagungan selain Allah, itu dia bisa menjadikan difonis kafir. Ya, walaupun itu bukan semua orang bisa memvonis. Itu harus di pengadilan syariat. Ya. Pengadilan syariat, orang melakukan dosa membunuh, dia mungkin dihukum mati. Tapi dia enggak disebut kafir, dia masih beriman. Habis itu jenazahnya disolatkan. Tapi kalau dia melakukan, meninggalkan sholat, kemudian apa namanya, berdoa kepada selain Allah, atau contoh lain, pakai jimat misalkan, ya. Di dalam pengadilan syariat, dia bisa dihukum mati dan divonis kafir dan tidak boleh disolatkan. Ya. Jadi, ini pentingnya kita menuntut ilmu. Biar kita tahu mana dosa yang lebih Allah murkai. Ya. Artinya, semua dosa harus kita jauhi. Tidak boleh ada yang kita remehkan. Tapi kita pun harus tahu mana dosa yang paling Allah murkai. Wallahu a'lam. Mungkin mau nanya, pada saat kita pertama kali menjalankan sholat itu kan kita sering menambahkan Islam, kemudian ada yang kedua kan jadi biasa itu, apakah memang itu menjadi isu daya atau memang ada riwayatnya seperti apa? Itu sudah sifat dosa. Dosa itu kalau kita enggak segera tobat, kita akan terus-menerus terjerumus makin jauh. Ya. Oleh karena itu perlu ada usaha untuk melawan, melawan kemaksiatan itu, menundukkan hawa nafsu kita. Ya, harus ada usaha. Ya. Itu sudah sifat dosa. Kalau kita biarkan, kita akan terus-menerus terjerumus. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza adnaba dzamban kanat nuktatan sauda fi qalbihi fa in taba minha saqula qalbuhu wa in zada zada." Seorang hamba itu kalau melakukan satu dosa, muncul satu titik hitam di hatinya. Dia tambah dosanya, tambah titik hitam tersebut. Sampai pada akhirnya titik hitam itu makin banyak, hatinya jadi tertutup. Ya. Hatinya jadi hitam, tertutup. Sulit lagi mendengarkan nasihat, sudah susah untuk bertobat. Ya. Tapi kalau dia tobat, ketika dia melakukan dosa, kemudian dia segera tobat, terhapus lagi titik hitam tersebut. Ya. Jadi, gak boleh dibiarkan. Harus dilawan. Harus ada usaha untuk bertobat. Ya. Wallahualam. Kalau kita ibadah itu sebenarnya tuh niatnya untuk menunaikan kewajiban atau biar dapat surga atau mencari keridhaan Allah tuh kayak gimana sih? Itu semua bagian dari keikhlasan. Oh. Ya. Orang yang tidak menuntut ilmu agama, tidak mempelajari dalil-dalil tentang ikhlas, dia membeda-bedakan. Padahal semua itu bagian dari keikhlasan. Allah sendiri yang menganjurkan kita, memotivasi kita untuk beramal soleh demi agar dimasukkan ke dalam surga, demi agar diselamatkan dari neraka, demi agar dicintai dan dirahmati dan diridhoi Allah. Kenapa itu semua bagian dari keikhlasan? Karena semuanya diharapkan dari Allah. Bukan dari selain Allah. Bukan selain Allah yang memasukkan kita ke dalam surga. Beda kalau kita apa namanya mengharap masuk surga, tapi kita yakin yang memasukkan surga kita adalah seseorang. Maka itu namanya syirik. Karena tidak ada yang mampu memasukkan kita ke dalam surga kecuali Allah. Kalau kita yakin itu mampu dikerjakan oleh orang lain, itulah salah satu bentuk kesyirikan. Jadi itu bagian dari keikhlasan. Kenapa? Karena masih mengharap balasan dari Allah. Tidak ikhlas itu adalah tatkala kita mengharapkan balasannya dari makhluk. Ya. Walaupun sekedar ucapan terima kasih. Ya, sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian, kami bersedekah kepada kalian demi wajah Allah. Apa maksudnya wajah Allah di sini jemaah sekalian? Maksudnya kita jadi penghuni surga dan nikmat terbesar penghuni surga itu adalah melihat wajah Allah. Ya. Jadi jemaah sekalian, di benak kita ada bayangan luar biasa nikmat surga, padahal yang terbesar adalah melihat wajah Allah. Ya, kemudian lanjutan ayat, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami bersedekah kepada kalian, kami tidak sedikit pun mengharapkan balasan dari kalian, tidak pula sekedar ucapan terima kasih. Ya, tapi mengharapkan balasannya dari Allah. Kalau enggak mengharapkan balasan dari Allah, itu bukan ibadah namanya. Ikhlas itu adalah mengharapkan balasan dari Allah. Demikian, wallahu a'lam. Itu bukan tepat waktu. Kalau dilakukan sengaja, tidak ada satu halangan, maka berdosa. Ya. Tapi kalau sholatnya ditinggalkan, dosanya lebih dahsyat. Ya. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menafsirkan dalam tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir, makna firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Ya, kata beliau, orang yang lalai dari salatnya itu ada tiga bentuk. Yang pertama, orang yang suka menunda-nunda waktu sholat. Ya, sudah masuk waktu sholat, nggak apa-apa sebentar lagi, masih ada kerjaan, ya, tanggung. Itu masuk dalam kategori orang-orang yang celaka. Ya. Artinya kalau nggak ada halangan yang mendesak. Beda kalau ada halangan mendesak. Ya. Katakanlah dokter lagi operasi, nggak mungkin dia tinggalkan. Ya. Nah itu yang namanya halangan mendesak. Ya, atau lagi macet di tol, nggak mungkin kita turun. Itu namanya halangan mendesak. Ya. Kalau ini masih bisa ditinggalkan, masih bisa kita kerjakan setelah sholat, maka nggak boleh kita tinggal apa namanya tunda karena sebab tersebut. Ya, ini makna yang pertama. Yang kedua kata beliau, orang yang melalaikan sholat itu adalah yang sholat tapi dia tidak peduli dengan rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, wajib-wajib sholat, atau dia tidak peduli dengan hukum-hukum sholat. Ya, pokoknya sholat aja sembarangan, tidak mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak berusaha untuk khusyuk dalam sholat. Ya. Ini tiga macam orang yang lalai dari sholat. Ya. Yang dimaksudkan dalam surat Al-Ma'un, فَوَيُّلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Ya. Khusyuk itu konsentrasi kepada Allah. Konsentrasi dia beribadah kepada Allah. Ya. Gak mikir-mikir lain. Kita berusaha untuk khusyuk. Kalau kemudian kita terganggu, teringat lain, kembalikan lagi. Usaha lagi untuk khusyuk. Dan ini termasuk namanya perjuangan. Ya. Berusaha. Sama dengan riya. Riya itu sesuatu yang rawan. Kadang kita sudah ikhlas, tapi muncul riya. Jangan biarkan. Kembalikan lagi niat kita. Ikhlaskan kembali. Jadi begitu dalam ibadah kita seperti itu. Proses seperti itu namanya ibadah. Ya, ada banyak gangguan, baik gangguan dari hawa nafsu kita, dari faktor dalam diri kita, maupun dari luar, dari syaitan, dari bisikan-bisikan syaitan, yuwaswisu fi sudurinnas, yang membisikkan dalam jiwa kita. Ya. Makanya ada orang yang suka lupa, ya, ditanyakan kepada seseorang, gimana ini mengobati cara lupanya? Sholat, suruh sholat. Ya. Setannya banyak datang mengingatkan dia. Ya. Dia lupa sesuatu, suruh sholat. Banyak setan datang mengingatkan. Ya. Jadi intinya usaha, jangan biarkan. Jangan biarkan syaitan mempermainkan kita. Ya. Kembalikan lagi kekhusyukan kita dan keikhlasan kita. Ya. Wallahu a'lam. Setan akan berusaha untuk membunuh kita untuk iya. Hal-hal yang nggak perlu gitu. Iya. Supaya iya. Itu hilang. Iya. Karena ibadah yang kita lakukan adalah ibadah terbaik, ibadah yang benar. Kenapa orang beribadah di gereja itu khusyuk sekali? Nggak ada setan yang ganggu. Buat apa diganggu? Kata para ulama, pencuri nggak akan masuk rumah yang rusak, ya, rumah yang jelek. Ya. Karena ibadah yang kita lakukan benar, setan berusaha untuk merusak konsentrasi kita. Ya, coba lihat orang ibadah di gereja, masya Allah, khusyuk sekali, ya, sampai nangis-nangis, ya, karena setan nggak ganggu, ya, capek-capek aja ganggu mereka. Ada lagi nih, dalam sholat berjamaah itu kan dalam sering kali kita dianjurkan untuk meluruskan saf. Nah ini kadang terjadi perselisihan antar jamaah ketika harus meluruskan saf, ya ada yang merasa terinjak kelingkingnya lah, ini harus menyikapinya gimana? Ya inilah pentingnya kita berdakwah, mengajarkan yang ini yang pertama yang harus kita lakukan. Kita sudah tahu cara meluruskan saf yang benar, kita ajarkan dengan baik. Yang kedua, kita sudah berusaha mengajarkan, tapi dia tidak mau, maka kita jangan paksa. Ya. Dan jangan dikejar kakinya. Kenapa? Karena itu bisa memunculkan mudarat yang lebih besar. Ya. Dan juga kita harus ingat, masih ada hal yang lebih penting untuk kita jaga. Apa itu? Ukhuwah, termasuk ukhuwah. Dan juga kita perlu menyampaikan kepadanya dakwah yang lebih besar. Apa itu? Keimanan. Menjauhi syirik. Ya. Dan untuk itu ukhuwah harus dijaga. Makanya Rasulullah SAW di antara metode dakwah beliau melembutkan hati terlebih dahulu. kalau hatinya sudah dikuasai, kita mau bilang apapun dia ikut. Ya, ada orang Arab Badui kasar, Arab Badui sudah kafir kasar, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta harta tanpa basa-basi. Wahai Muhammad, berikan saya harta. Apa yang dilakukan Nabi Sallam kepadanya jemaah sekalian? Para sahabat sudah marah besar. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum kepadanya dan memberikan kepadanya kambing sebanyak satu lembah. Ya. Tidak lama orang itu masuk Islam. Ya, beliau didakwahi dan dia masuk Islam. Hatinya jadi luluh. Ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam. Mungkin sudah cukup, Pak. Sebenarnya bagaimana pendapat kita terhadap teman kita yang masih beranggapan bahwa di luar Islam itu ada kebaikan, ada keselamatan, gitu. Misalnya ya, contoh yang lebih banyak. Itu anggapan kekufuran. Itu keyakinan kufur. Sama dengan meninggalkan sholat dan lebih dahsyat, lebih besar daripada meninggalkan sholat. Kekufuran itu juga bertingkat-tingkat. Ini lebih besar dosanya daripada meninggalkan sholat. Ya. Kenapa? Itu pengingkaran terhadap firman Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Juga pengingkaran terhadap firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak pernah akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya, persis pembahasan kita tadi, dia termasuk orang-orang yang merugi. Itu kekufuran, itu bukan keyakinan biasa. Ya, jadi jemaah sekalian, kadang kekufuran itu enggak kelihatan. Cuman keyakinan dalam hati. Ya, dia yakin agama ini sama dengan Islam atau lebih baik daripada Islam, maka ini adalah keyakinan kufur. Ya. Hanya Islam yang Allah tetapkan sebagai agama yang Allah ridhoi, satu-satunya jalan untuk masuk surga. Ya, tidak ada jalan yang lain. Ya, siapa yang punya keyakinan masih ada jalan yang lain, maka ini keyakinan kufur. Ya. Demikian wallahu a'lam. Jadi kalau misalnya menganggap negara lain, negara kafir itu lebih Islami daripada negeri Islam, itu gimana Ustaz? Kan ada kadang-kadang. Kalau sekedar dia mengatakan misalkan sesuai kenyataan, ya, lebih Islami dari satu sisi, ya, misalkan dia katakan mereka negara kafir, tapi mereka nggak korupsi. Ya, kita negara Muslim tapi korupsi. Kemudian dia bilang dari sisi itu mereka yang mengamalkan ajaran Islam, kita tidak. Maka itu benar. Ya, itu kenyataan yang nggak bisa kita hindari. Tapi kalau mengucapkan ucapan yang global seperti itu nggak patut. Ya. Ya, mana mungkin mereka lebih Islami? Sedangkan syarat Islam yang pertama adalah beriman kepada Allah. Ya. Tapi kalau dia bikin perincian dari segi ini, mereka lebih mengamalkan ajaran Islam daripada orang Islam itu sendiri. Makanya ulama mengatakan Islam itu keindahannya terhalang dengan orang-orang Islam. Ya. Keindahannya terhalang dengan orang-orang Islam. Makanya kalau orang yang objektif, dia enggak melihat orang Islamnya. Tapi dia lihat ajaran Islam, baru dia dapat hidayah. Kalau dia lihat orang Islamnya banyak yang teroris, banyak penjahat, nggak jadi dia masuk Islam. Nggak jadi dia dapat hidayah, salah dia sendiri. Dia nggak objektif. Kalau mau objektif, pelajari ajarannya, terutama yang diturunkan dan diamalkan oleh generasi terbaik, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Jangan lihat kenyataan kaum muslimin hari ini. Hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi penyelamat kita di akhirat nanti bersama-sama. Mungkin ada anak dari sahabat kita yang sedang sakit, Pak, bisa ditutup disuap kirimkan doa, diakan doa dan juga kita tutup dengan doa. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.